Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala, pada sore hari ini kita kembali bertemu di kajian sirah online kita ini dengan membaca kitab Kunuzus Sirah karya Fadilatul Syekh Al-Doktor Al-Ustaz Uthman Al-Khamis Hafizahullah Ta'ala. Dan telah kita ketahui bersama bahwa mempelajari sirah Nabi SAW amat banyak manfaat dan hikmahnya. Di antaranya adalah agar kita semakin mencintai beliau, semakin sempurna meneladani beliau, dan sebagai bukti cinta kita kepada beliau SAW. Karena bagaimana mungkin seorang yang mengaku cinta kepada beliau tetapi dia tidak mempelajari perjalanan hidup beliau selama menjadi nabi dan rasulnya Allah Jalla wa Ala, sementara dia memiliki waktu dan semangat membaca dan mempelajari sirah biografi perjalanan hidup orang-orang yang mereka tidaklah lebih mulia daripada Nabi SAW, andai kata mereka adalah orang-orang yang mulia. Terlebih lagi, jika dia memiliki waktu dan semangat untuk membaca dan mempelajari perjalanan hidup orang-orang yang ditokohkan dari kalangan orang-orang kafir, atau orang-orang yang ditokohkan dari kalangan kaum muslimin, tetapi bukan karena nilai-nilai agama yang ia perjuangkan. Sementara ia tidak memiliki waktu dan semangat untuk mengkaji dan mempelajari perjalanan hidup Nabi SAW. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Yang mana dengan meneladani dan mencintai beliau, dia akan meraih syurga Allah Jalla wa'ala dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka ini teguran dan motivasi untuk kita semua agar semangat dan mau memberikan waktu untuk membaca dan mempelajari perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun sebagai rasul dan nabi Allah Jalla wa Ala bersama para sahabatnya. Pada pertemuan yang lalu kita berakhir pada judul bab ammatuhu, bibi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayahanda beliau, dari pihak atau dari sisi bapak beliau, yaitu mereka Al-Baydha, Ummu Hakim, Safiyyah, Atikah, Badhah, Arwa, Amimah, ya, dan Safinah dan Amimah. Baik, berikut ini kata penulis rahimahullah taala, wa 'ala al-mashhur anna 'Abd al-Muttalib lama hafara zamzama mana'athu Quraisy min akhdhihi laha. Ada cerita yang masyhur bahwa Abdul Muttalib pernah menggali sumur air Zamzam, maka ia dilarang, dihalangi oleh Quraisy untuk mengambil air Zamzam tersebut untuk anaknya tersebut, anak perempuannya yang bernama Safiyyah. Walam yakun lahu waladun yamna'u. Dan di saat itu Abdul Muttalib belum memiliki anak laki-laki yang dapat menjaga dan menolong dirinya layaknya orang-orang Arab yang memiliki anak laki-laki di masa itu, karena merupakan kebiasaan anak perempuan. Sehingga di antara mereka ada yang mengkuburnya hidup-hidup, ya, karena merasa hina memiliki anak perempuan. Beda hanya jika yang lahir adalah anak laki-laki, karena anak laki-laki akan mampu mencari pekerjaan, berburu, menjaga dan membelanya. Di saat itu Abdul Muthalib belum memiliki anak laki-laki. Fahazina li ajli hadha. Dia pun sedih karena kejadian tersebut, di mana dia dicegah dan dilarang oleh orang Quraisy untuk mengambil air zam-zam untuk putrinya Sofiyah tersebut. Dia pun sedih karena andai kata dia memiliki anak laki-laki, tentu anak laki-laki yang tersebut akan membela ayahnya dan akan mencegah orang-orang Quraisy yang ingin melarang ayahnya mengambil air zam-zam untuk putrinya Sofiyah. Wa nadhara qailan, dia pun bernazar saat itu dengan menyatakan, la in razaqani Allah 10 min al-walad la azbahanna ahadahum taqarruban lillah. Lihat ini, nazar ya orang musyrik di masa itu. Aku bernazar, andai kata Allah memberikan kepadaku rezeki 10 anak laki-laki, maka aku akan menyembelih salah satu di antara mereka sebagai taqarrub kepada Allah. Allahu akbar. Laki. Atau beberapa orang anak laki-laki yang telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, yaitu Haris, Hamzah, Abbas, Abu Talib, Abu Lahab, Hajjal, Zubair, Al-Ghaida, Al-Muqawim, Safar, dan Abdul Ka'bah serta Abdullah, ayahanda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa arada an yufiya bi nadhrih. Tatkala ia telah diberikan beberapa orang anak laki-laki, dia pun ingin menunaikan nazarnya tersebut, menyembelih salah satu di antara mereka. Fa'amila qur'atan fa waqa'at al-qur'ah ala waladihi Abdullah walidun nabiy sallallahu alaihi wasallam karena anak laki-lakinya ada 12 orang kurang lebih, tentunya tidak bisa ditunjukkan mana yang harus ia sembelih, karena tidaklah sebagiannya lebih berhak untuk disembelih daripada yang lainnya. Maka Abu Abdul Muthalib pun mengundi mereka. Dia pun melakukan pengundian, rupanya yang keluar namanya dalam. Faqala Abdul Muthalib, dia pun menjawab, fa kaifa asna'u bi nadhri, lantas apa yang harus aku lakukan untuk melunasi perjanjianku dengan Allah Jalla wa Ala? Aku telah berjanji kepada Allah, jika Allah menganugerahkan kepadaku beberapa orang anak laki-laki, aku akan menyembelih salah satu di antara mereka. Fa asyaru ali an ya'tiya al-arrafa fayas'alaha. Ini keburukan yang berikutnya, yang tidak kalah parah daripada sebelumnya. Karena sebelumnya adalah maksiat, yang ini adalah kekufuran. Mereka memberikan pandangan kepadanya agar Abdul Muthalib pergi ke orang pintar, ke dukun, konsultasi, bertanya kepada dukun apa yang harus ia lakukan. Faja'aha wa sa'alaha, dia pun datang kepada tukang ramal, orang pintar, dukun perempuan tersebut. Fa'amaratuhu an yuqri'a bayna binihi wa Abdillah wa 10 min al-ibil. Karena yang dia datangi adalah dukun, bukan orang yang memiliki ilmu agama, dukun ini memberikan pendapat agar Abdul Muthalib melakukan pengundian antara anaknya Abdullah tersebut dengan 10 ekor unta. Ya, buat undian satu nama dia dimasukkan ke dalam 10 kertas undian atau ya, dengan cara yang lain ya, 10 ekor unta. Faqara, ia pun melakukan pengundian. Fawaqatil qur'ah ala Abdillah, lagi-lagi yang keluar namanya dari pengundian tersebut Abdullah, ayahanda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu, maka si dukun ini, dukun perempuan ini berkata kepadanya, zid asyarah, kalau demikian tambah 10 ekor unta lagi. Agar bisa jadi dengan ditambah 10 ekor unta lagi, mungkin enggak akan keluar lagi nama Abdullah. Tidak akan keluar lagi nama Abdullah, mungkin yang akan keluar adalah unta. Padahal kalau memang dia pandai, ya, punya akal, kan dari awal sudah menunjukkan bahwa dia enggak setuju kalau Abdullah disembelih. Sudah dari awalnya bilang, jangan kamu sembelih anakmu, sembelihkan aja unta, selesai masalahnya. Tapi itulah orang pintar, ya, yang bodoh dalam agama. Baik. Fazada 'asharatan min al-ibil. Abdul Muthalib pun menambahkan 10 ekor unta lagi. Berarti semuanya sudah berapa? 30 ekor. Fawaqa'atil qur'atu 'ala Abdullah. Lagi-lagi Abdullah, nama Abdullah yang keluar dari pengundian yang ketiga ini. Faqadat lahu zid 'asharah. Dukun perempuan ini pun kembali berkata, tambah 10 ekor lagi. Berapa sudah? 40 ekor. Lagi-lagi nama Abdullah yang keluar dari pengundian tersebut. Hat wa hakadha kullama zadahu 'asharah min al-ibl. Dukun itu pun kembali katakan, tambah 10 lagi. Tambah 10 ekor unta lagi. Ditambah lagi, diundi lagi. Lagi-lagi nama Abdullah yang keluar dari undian tersebut sampai 100 ekor unta. Tatkala jumlah unta sudah 100 ekor, kemudian dilakukan pengundian kembali, barulah setelah itu undian keluar atas nama unta. Maka setelah itu Abdul Muthalib pun menyembelih seekor unta. Padahal kalau mereka punya akal sehat dari awalnya enggak usah ya diundi. Memang dari awal mereka enggan dan tidak siap ya, dan tidak mau menyembelih anaknya Abdullah. Sekalipun namanya sudah keluar dari undian tersebut berulang kali. Ya mestinya kalau mereka punya akal sehat dari ya udah, enggak usah dilanjutkan lagi undian tersebut. Ya. Batalin aja itu nazar dan gantikan dengan unta. Tapi itulah syaitan mempermainkan manusia. Orang yang enggak punya akidah itu memang semuanya dungu. Ya. Orang yang enggak punya akidah yang lurus semuanya dungu. Karena orang yang jatuh ke dalam akidah yang rusak, akalnya akan rusak. Itu kaedah dalam agama. Oleh karenanya ketika Allah Jalla wa'ala melarang kita berbuat syirik, ya, dan melakukan beberapa maksiat, di akhir ayat tersebut Allah katakan dalam surat Al-An'am, "Dzalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun." Itulah wasiat Allah untuk kalian agar kalian berakal. Maka akidah yang lurus akan menciptakan akal yang lurus untuk seseorang. Dia pun menyembelih unta yang telah keluar dari undian tersebut. Thumma tarakaha. Setelah ia sembelih, dia biarkan begitu saja. La yaridu anha ahadan. Ya, dia biarkan unta tersebut. La yaruddu anha ahadan minal bashar awis siba. Dia biarkan begitu saja. Dia tidak melarang orang atau binatang buas yang akan datang kepada unta tersebut. Wa kanat diyatu 'inda al-'arf fi dhalika al-waqt 'ashran min al-ibil. Sebelumnya di sisi orang Arab, jumlah diyat itu, diyat adalah menyembelih unta dengan jumlah tertentu karena suatu pelanggaran yang telah dilakukan. Nah, di masa jahiliyah diyat itu jumlahnya hanya 10 ekor unta, tetapi setelah kejadian ini menjadi 100 ekor unta di sisi mereka. Karena ini kejadian yang terjadi pada tokoh mereka Abdul Muthalib. Demikianlah mereka orang jahiliyah, suka mengubah-ubah isi atau syariat mereka sesuka mereka dan sesuai dengan adat istiadat di sisi mereka. Ya, inilah bahayanya kalau bahayanya beragama tidak di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa berubah-ubah, beraneka ragam ya, dan berbagai macam. Datang tengku ini mengajak ratibnya begini caranya, datang tengku satu lagi merubahnya lagi. Jangan begitu ratibnya, zikirnya kita rubah lagi dengan konteks-konteks lain lagi, dengan cara lain lagi. dan seterusnya. Akan terjadi berbagai inovasi, berbagai cara yang berbeda-beda antara satu sama yang lainnya. Adapun kalau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan berada di atas satu warna dan suatu di satu persatuan, ya, dan kebersamaan. Oleh karenanya ulama as-salaf menyatakan as-sunnatu tajma' wal bid'atu tufarriq. Sunnah Nabi itu akan mempersatukan manusia dalam akidah dan ibadah mereka serta muamalah. Sementara bid'ah itu akan memecah belah umat. Dan fakta juga telah membuktikan, ya, bid'ah itu memecah belah umat. Yang masjid ini memiliki cara zikir sendiri, yang masjid satu lagi memiliki cara zikir sendiri yang berbeda lagi, dan seterusnya. Adapun kalau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan terjadi perbedaan, ya, antara kaum muslimin di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagai contoh dalam masalah zikir setelah salat lima waktu. Kemudian kata Syekh, wal Islamu aqarraha, dan Islam pun menetapkan diyat dengan jumlah 100 ekor unta. Fadiyatul an fi dinillahi azza wa jalla 100 min al-ibil. Maka diyat yang berlaku di dalam agama Allah Jalla wa'ala saat ini adalah 100 ekor unta. Misalkan seorang membunuh orang lain tanpa sengaja, maka dia harus membayar nyawa orang tersebut kepada ahli warisnya sebanyak 100 ekor unta. Nah, baik, dalam kejadian ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama dalam masalah akidah, bahayanya perbuatan sikap mendatangi orang-orang yang rusak akidahnya, tetapi justru dijadikan sebagai referensi, rujukan dalam menyelesaikan problematika umat. Contohnya dalam kejadian ini, ada suatu kejadian yang terjadi, maka mereka pun datang kepada dukun, konsul sama dukun, minta pendapat, minta arahan, minta petunjuk. Justru dengan petunjuk dukun tersebut, mereka semakin jatuh ke dalam kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, kesesatan, dan semakin terpuruk. Nah, yang kedua, bahwa akidah yang sesat, atau tatkala seorang tidak memiliki akidah yang lurus di dalam hatinya, maka dia akan bertindak, akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Sebagai contoh di sini, Abdul Muttalib, dia bernazar kepada Allah Jalla wa'ala apabila Allah memberikan untuknya beberapa orang anak laki-laki, ya, atau 10 orang anak laki-laki, dia akan menyembelih salah satu di antara mereka. Kalau dia memiliki akidah yang lurus, tentu tidak akan melakukan hal ini. Yang pertama, Allah tidak memerintahkan ini demikian. Hal itu sama sekali tidak ada anjurannya dalam agama ini. Dan itu hanya perbuatan dosa, bukan sebagai syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Justru itu sebagai pelanggaran terhadap agama Allah Jalla wa'ala, karena telah membunuh nyawa yang tidak boleh dibunuh. Adapun Nabi Ibrahim alaihi salam, sikap Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Ismail, menyampaikan kepada putranya bahwa ia mimpi, dalam mimpinya itu ia melihat atau diperintahkan untuk menjelmah Ismail alaihi salam, maka itu wahyu dari Allah Jalla wa'ala, karena mimpi para nabi adalah wahyu, dan itu pun tidak terjadi. Allah hanya ingin menguji imannya Nabi Ibrahim. Tatkala Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala tersebut, dengan beliau jatuhkan anaknya ke tanah dan hendak menyembelihnya, dan pisau sudah dekat dengan leher anaknya, maka Allah pun membatalkannya. Nah, kemudian setelah itu, ketika dia ingin menyembelih anaknya tersebut, dilarang oleh orang-orang Quraisy. Ia pun berkata kepada mereka, kalau kalian melarang aku menyembelih anakku ini, lantas apa yang harus aku lakukan dengan nazarku ini? Maka mereka pun memberikan arahan kepadanya untuk konsul kepada seorang tukang ramal atau orang pintar. Ini pelajaran berikutnya yang dapat kita petik dalam masalah akidah. Bahayanya kita berada di lingkungan orang-orang yang rusak akidahnya. karena tiada petunjuk dan pendapat yang keluar dari mereka melainkan bertentangan dengan agama Allah Jalla wa'ala. Andai kata mereka adalah orang-orang yang berakidah lurus, tentu mereka tidak akan menyatakan. Coba kamu konsul sama tukang ramal atau orang pintar. Pasti kalau lingkungan tersebut adalah lingkungan yang penuh dengan tauhid dan penuh dengan sunnah, dengan ilmu agama, dia akan dituntun untuk datang kepada orang yang berilmu, meminta pendapat mereka, sehingga dia pun akan mendapatkan petunjuk dan arahan dengan ilmu agama. Nah, pelajaran lain yang dapat kita petik bahwa qur'ah, pengundian, merupakan salah satu metode penetapan hukum di masa jahiliyah. Dan ini salah satu metode yang ditetapkan dalam Islam, ya. Menetapkan suatu hukum dengan cara qur'ah, pengundian. Ya, ayat dan hadis serta ijma, ya, yang dinukilkan oleh sebagian as-salaf, ya. Dan sebagian ada yang mengingkari ini, maka para ulama menyatakan zalika qaumun jahilu 'ani nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak tahu hadis-hadis tentang qur'ah. Adapun ayat yang menerangkan hukum qur'ah adalah terkait Maryam alaihi salam yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran, wa ma kunta ladayhim id yulquna aqdamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladayhim id yahtasimun. Dan sungguh engkau tidak berada di sisi mereka tatkala mereka melemparkan polpen-polpen mereka, melakukan pengundian di antara mereka untuk menentukan siapakah yang paling berhak untuk merawat, untuk mengasuh Maryam, karena Maryam adalah putri tokoh mereka. Begitu Maryam lahir, kemudian kedua orang tua yang meninggal dunia, maka mereka berselisih. Siapakah yang paling berhak di antara mereka untuk mengasuhnya? Mereka pun melakukan pengundian dengan melemparkan polpen-polpen mereka. Ya, maka keluarlah undian atas nama Zakaria yang merupakan suami daripada saudari kandung Maryam alaihissalam. Ini dalil di antara dalil dalam Al-Qur'anul Karim tentang penetapan qur'ah sebagai salah satu metode dalam menetapkan suatu hukum. Dalil yang kedua dari Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah dalam surat As-Saffat terkait Nabi Yunus, fasahama fakana minal mudhadhin. Mereka pun melakukan pengundian dan Yunus pun mengikuti undian tersebut. Maka keluarlah nama Yunus alaihi salam dari undian tersebut sebagai orang yang dilempar dan harus dikeluarkan dari perahu tersebut untuk menyelamatkan yang lainnya. Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah datang beberapa hadis Nabi dalam hal ini. Di antaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nas ma fi an-nida' was-safil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahimu 'alaihi." Andai kata manusia ini tahu besarnya pahala menjadi muadzin, mengumandangkan azan dan salat di saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali dengan mengikuti qur'ah, ya, istiham, undian, maka mereka akan rela mengikuti undian tersebut untuk memperoleh agar bisa menjadi muadzin atau salat di saf pertama. Ini tentunya apabila tidak ada muadzin rawatib, ya. Misalkan ada sebuah masjid yang tidak ada muadzin yang telah ditentukan di situ. Masuk dua orang, semua kedua-duanya berlomba-lomba siapa yang paling duluan azan. Dan tiada penentuan yang menjadikan salah satu di antaranya lebih berhak mengumandangkan azan daripada yang lainnya. Maka salah satu solusinya adalah melakukan pengundian. Ya, bagaimanapun cara dia undian tersebut dilakukan. Siapa yang keluar namanya dari undian tersebut, maka dialah yang berhak mengumandangkan azan. Demikian juga saf pertama. Ada dua orang bertikai. Yang satu mengaku saya lebih duluan sampai di saf ini, yang satu lagi mengaku saya lebih duluan di sini. Maka salah satu metode penetapan hukum siapa yang paling berhak di antara mereka untuk di saf pertama, atau bahkan mungkin dua-duanya datang barengan, Tidak ada yang lebih duluan adalah dengan mengundi. Hadis kedua dalam hal ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang hadisul ifk. Beliau menyatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada safaran aqra baina azwati fa ayyatuhunna kharaja bi sahmuha kharaja biha ma'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jika ingin safar, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Siapa di antara mereka yang keluar namanya dalam undian tersebut, maka dialah yang dibawa safar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu fikih yang mesti dipahami oleh praktisi poligami, ya. Tayib, poligami membutuhkan ilmu juga. Ya, karena kalau dia membuat jadwal, ya, nanti bisa-bisa mereka bertengkar. Ya. Misalkan dia buat peraturan bulan ini kalau abang safar bawanya istri pertama kamu ya. Kalau bulan kedua nanti ada safar lagi, nanti abang akan bawa kamu dia istri yang kedua. Kalau di berikutnya ada safar lagi, nanti insyaallah dengan kamu yang ketiga. Kalau ada safar setelah itu lagi, insyaallah nanti dengan kamu yang keempat misalkan. Rupanya safar yang pertama umroh, insyaallah untung istri pertama. Safar kedua cek kelapa sawit di tengah-tengah hutan. Ya. Yeah. Bakal protes istri yang kedua. Kedua nanti masa yang pertama safarnya umroh, kalau adik safarnya ke kebun sawit. Yang ketiga adalah safar jenguk panen padi di sawahnya yang di luar kota. Ini akan menyebabkan pertengkaran, tetapi tatkala diundi ya tidak ada yang bisa protes karena tidak ada unsur kesengajaan ya dalam hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya. Juga di antara dalil dalam penetapan hukum dengan cara mengundi adalah hadis Imran bin Husain ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menerangkan anna rajulan a'taqa sittata mamlukin wa lam yakun 'indahu malun ghairuhum fad'a bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajaza'ahum athlatha thumma aqra'a bainahum wa a'taqa fa'taqa ithnain wa araqa arba'ah. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi seorang laki-laki memiliki 6 orang budak. Dan dia tidak memiliki harta selain mereka. Tatkala dia sakit yang karenanya dia mati, dia pun berwasiat untuk dimerdekakan 6 orang dari budak mereka. Artinya berapa? Semuanya. Iya, semuanya. Dan 6 orang budak tersebut adalah satu-satunya harta dia. Bagi oleh ahli warisnya. Karena wasiat dalam Islam tidak boleh lebih dari 3. Syahid dari hadis tersebut, Nabi melakukan qur'ah setelah menetapkan bahwa hanya 1/3 yang boleh dimerdekakan di antara mereka. Ya, yaitu 2 orang dari 6 orang ini. Kemudian Nabi pun untuk menentukan 2 orang ini siapa yang paling berhak untuk dimerdekakan. Kalau Nabi pilih, nanti yang lainnya bisa protes, ya Rasulullah, kenapa mereka berdua yang dimerdekakan, saya kenapa tidak? Kenapa mereka lebih berhak dimerdekakan ketimbang saya? Yang lain juga akan berkata demikian. Maka Nabi fa'aqra'a bainahum. Nabi pun melakukan undian, maka yang keluar namanya, 2 orang yang keluar namanya dari undian tersebut dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 sisanya masih tetap sebagai budak, harta yang akan diwarisi oleh ahli waris lelaki tersebut. Baik. Dan para ulama menerangkan bahwa qur'ah itu dilakukan dalam perkara yang mubah. Tidak boleh dalam perkara yang haram atau dalam perkara yang sudah ada ketentuan syar'i. Syarat yang berikutnya, tidak boleh menggugurkan hak yang telah ditentukan. Misalkan nih seorang praktisi poligami, udah jelas misalkan jatah dalam sebulan ya 2 malam dengan istri pertama, 2 malam berikutnya dengan istri kedua. Enggak boleh setelah itu dia undi. Ini akan menggugurkan hak yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya. Tapi dia dilakukan dalam hal yang mubah dan di dalam untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh sesuatu yang belum ditentukan secara pasti siapa yang paling berhak dari mereka. Baik, lebih rinci pembahasan ini adalah dalam pembahasan fikih ya, dalam terkhusus dalam masalah dalam pembahasan al-qawaidul fiqh, dan juga disebutkan oleh al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Qawaid Ibnu Rajab, dan juga al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Mi'aturuq al-Hukmiyah, metode penetapan hukum dalam agama ini. Baik, berikutnya akhwaluhu sallallahu alaihi wasallam, paman beliau dari ibunda beliau. Adapun paman beliau dari ayahanda beliau telah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya. Kata penulis hafizahullah taala, qala al-hafiz ibn Hibban rahimahullah. Al-hafiz ibn Hibban rahimahullah taala menyatakan, wa ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib wa lam yakun laha akhun fayakunu khalan linnabiyya sallallahu alaihi wasallam ila abdu Yaghuth bin Wahab. Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah bintu Wahab, dia tidak memiliki saudara kandung yang merupakan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam darinya kecuali hanya satu orang yang bernama Abdu Yaghuth bin Wahab. Lihat ini orang musyrik. Dalam penamaan aja mereka melakukan syirik, menghambakan diri mereka kepada Yaghuth. Yaghuth merupakan salah satu dari 5 patung besar yang disembah di masa kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang karena terjadi penyembahan kepada mereka, Allah Jalla wa Ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk berdakwah dan kembali ya disembah patung tersebut ya pada masa jahiliyah, yang dilakukan oleh seorang yang bernama Amr bin Al-Luhai Al-Khuza'i, tokoh Zuhrah. Nah, dan tidak ada pelajaran penting dari hal ini, maka kita lanjutkan. Khalatuhu sallallahu alaihi wasallam, bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ibunda beliau. Zakara ahlu siyar anna linnabiyya sallallahu alaihi wasallam khalataini. Ulama sirah menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua bibi, dua saudari kandung ibunda beliau. Yang pertama adalah yang bernama Fakhitah bintu Amr bin Aid az-Zuhriyah. Tapi hadisnya ya dhaifkan oleh banyak ulama. Diriwayatkan waruya, ini isyarah ya. Kalau ada ulama menyebutkan dengan kata atau fi'il al-mughayyir sighah mabdi lil majhul, ruya diriwayatkan dari Nabi. Ini isyarah. Ini yang disebut dengan sighatu tamriyad, isyarah bahwa riwayat tersebut riwayat yang dhaif atau diperbincangkan oleh para ulama. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyatakan qad u'tiyat khalati ghulaman, telah dianugerahkan kepada bibiku seorang anak. Wa ana arju an yubarikallahu laha fi, dan aku berharap agar Allah memberkahi anaknya tersebut. Wa qad nahaitu an taj'alahu hajjaman aw qassaban aw sa'igan, aku telah melarang bibiku tersebut untuk menjadikan anaknya itu sebagai tukang bekam, ya qassaban, apa qassaban, pengumpul kayu bakar, atau sa'igan, ya apa sa'igan, ahli jahit, ya ahli menjahit. Naam. Akan tetapi hadis ini Syekh Utsman sebutkan di catatan kaki di ta'liq adalah hadis yang dhaif, ya, dan menjadi tukang bekam ya bukanlah haram, ya, karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka yang menjadi tukang bekam. Adapun hukum ya mengambil upah dari bekam, upah itu suatu nominalitas yang telah ditentukan secara khusus, ya. Maka terjadi kesalahan pendapat di antara ulama, bukan di sini kita perinciannya. Bibi beliau yang kedua adalah Fariyah bintu Wahab az-Zuhriyah. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah mengangkat bibinya ini dengan tangannya. Kemudian beliau berkata, "Man arada an yanzura ila khalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyanzur ila hadhihi." Barang siapa yang ingin melihat bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibunya, maka hendaknya dia melihat kepada wanita ini. Dan hadis ini juga dhaifkan oleh banyak ulama. Al-Muhim di dalam sirah disebutkan bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pihak ibu beliau adalah dua, Fakhitah bintu Amr dan Fari'ah bin Wahab az-Zuhriyah. Baik, berikut ini wilalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fi syahri Rabi'il Awal. على المشهور امتن الله تبارك وتعالى على البشرية بولادة سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. Pada bulan Rabi'ul Awal, menurut pendapat ahli sirah yang masyhur, Allah Jalla wa'ala memberikan anugerahnya kepada umat manusia ini dengan kelahiran tokohnya para nabi dan imamnya orang-orang yang bertakwa. Dan umat ini, penonton umat ini ke syurga Allah Jalla wa'ala. Ini bantahan kepada orang-orang yang menuduh bahawa dakwah sunnah ini, ya, dengan sebutan Wahabi dengan tanda kutip, mereka benci dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bahasa-bahasa provokator, ya. Kapan pernah diucapkan oleh ulama sunnah, ya, Syekh Albani, Syekh Bin Baz dan semisal dengan yang seringkali dituduh Wahabi, kata-kata yang menunjukkan mereka tidak senang dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin mereka dikatakan tidak senang dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara siang dan malam mereka penuh dengan mengkaji ilmu agama. Ya, selalu membaca dan membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Dan setiap kali mereka membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membacakannya kepada umat, setiap kali itu mereka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyuruh murid-murid mereka untuk menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga hal yang biasa di lingkungan ilmu agama sunnah itu, ada yang hafal Sahih Bukhari, ada yang hafal Riyadhus Salihin, ada yang menghafal kitab hadis Bulughul Maram, Mundatul Ahkam Al-Arba'in. Bukankah ini sebagai bukti mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana mungkin mereka dituduh tidak senang dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya karena mereka menyampaikan bahwa merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang baru dalam agama ini yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ucapan, perbuatan atau iqrar serta tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Qala wa dhalika ba'da hadithatil fil bi ashhur fi Makkah al-Mukarramah. Kelahiran beliau itu beberapa bulan setelah kejadian besar kejadian fil, ya, di mana Abraham membawa pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Beberapa bulan setelah kejadian itu di Makkah al-Mukarramah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Wa ulida yatimal ab. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Lahir dalam keadaan ayahanda beliau telah meninggal dunia. Sama halnya dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Dibesarkan oleh seorang ibu, ya, dengan dalam rumah tangga yang cukup miskin. Ini menerangkan kepada kita tidak layak seorang itu bermalas-malasan menuntut ilmu agama, beribadah kepada Allah atau menjadi anak saleh dengan alasan saya akan anak yatim, saya dari keluarga yang miskin. Itu bukan alasan yang tepat. Justru kalau kita membaca sirah, ya, tokoh-tokoh Islam, tidak sedikit dari mereka itu lahir dalam keadaan yatim, ya, dari rumah tangga yang miskin, ya, tetapi mereka bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama sampai menjadi tokoh yang ditokohkan dalam agama ini. Nah, dan menjadi ulama. Li'anna abahu mata wa ummu hamilun bih. Bapak beliau Abdullah wafat dan ibu beliau dalam keadaan menghamili, mengandungi beliau. Wa kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam wiladatan mu'tadah. Kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kelahiran yang biasa, layaknya keumuman manusia, tiada yang beda. Dengan seorang menyatakan lahirnya beda, cahaya keluar, ya, bukan dari rahim dan seterusnya. Ya. Para ulama sirah menyatakan lahirnya beliau layaknya lahir seperti lahirnya anak-anak manusia lainnya dengan cara yang normal. Ya. Qala walam yatamakkan al-mu'akhirun kama yadhkuru ahlul ilm min tahdidi yaumi maulidihi wa syahrihi ala wajhid diqqah. Dan ahli sejarah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada yang mampu memastikan secara detail, secara pasti tanggal dan bulan kelahiran beliau. Adapun hari kelahiran beliau, maka dipastikan pada hari Senin. Tetapi pada tanggal berapa dan bulan berapa, maka tidak ada satupun ulama yang memastikannya dengan riwayat yang sahih. Kecuali tahun. Ya, mereka sepakat tahun fil, ya, beberapa bulan setelah kejadian besar Abraha bersama pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian mereka dibantai oleh Allah Jalla wa'ala dengan Allah kirimkan kepada mereka burung Ababil yang melempari mereka dengan batu-batu keras dan membara yang terbuat dari tanah-tanah dari tanah liat. Qal kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun hari kelahiran beliau dipastikan hari Senin. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah, Nabi menyebutkan dzaka yaum wulitu fihi, hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Walakin fi ayyi itsnin, tetapi hari Senin dalam bulan apa, pada tanggal berapa, ini tidak ada satupun ulama sejarah yang mampu memastikannya dengan riwayat yang sahih. Baik. Ada yang berpendapat hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Ada pula yang berpendapat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada pula yang berpendapat selain itu. Bahkan ada yang berpendapat fi Ramadhan. Beliau dilahirkan pada bulan Ramadhan. Walakinil masyhur, tetapi yang masyhur dalam sejarah, anhu fi tsani asyar min Rabiul Awal. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Wa tahdidu yaumi miladihi sallallahu alaihi wasallam la yartabitu bihi syai'un min an-nahiyati syar'iyyah. Dan penentuan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal berapa dan di bulan apa, itu tidak ada keterkaitannya sedikit pun dengan perkara syariat. Karena andai kata hari, tanggal dan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkaitan dengan hukum syar'i, ada hukum syar'i yang berkaitan dengannya yang dibangun di atas itu, pasti akan Allah tentukan, ya, hari, tanggal dan bulan beliau dilahirkan. Pasti ada riwayat yang sahih. Pasti akan diketahui oleh para ulama yang datang setelahnya dengan adanya riwayat-riwayat yang sahih. Tatkala dalam hal tersebut tidak ada riwayat yang sahih, ini menunjukkan bahwa di sana tidak ada hukum agama yang dibangun dari tanggal atau bulan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang melakukan suatu ritual ibadah dengan alasan itu adalah hari kelahiran Nabi, itu adalah hari tanggal kelahiran Nabi atau bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ditolak dan tidak bisa diterima. Kenapa? Karena tidak ada satupun riwayat yang sahih yang memastikan tanggal dan bulan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ya, hari, tanggal dan bulan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tiada kaitannya dengan hukum dalam agama ini. Andai kata ada kaitannya, maka pasti, ya, ada riwayat sahih yang memastikan tanggal dan bulan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata Syekh di sini, wa amma ma yaqumu bihi katsirun minan nas bi katsirin min biladil muslimin min al ihtifal bi yaumi maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahu amalun ghairu salih. Adapun perayaan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin di negeri-negeri Islam, maka itu bukanlah amalan saleh, bukanlah amalan yang dibangun di atas Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah amalan yang dianjurkan. Kenapa? Karena beberapa alasan. Berikut ini akan beliau terangkan secara ringkas beberapa alasan yang menerangkan tidak dianjurkannya perayaan hari kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang pertama, Innahu la yu'raf mauliduhu ala wajhi diqah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diketahui secara pasti tanggal dan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana bisa dirayakan? Kita bisa merayakan hari sesuatu sebagai hari besar tatkala hari tersebut dipastikan sebagai hari kejadian besar tersebut. Ini hari Senin ya dipastikan, tapi Senin tanggal berapa dan dari bulan apa tidak dapat dipastikan. Kenapa? Karena tidak ada riwayat yang sahih. Oleh karenanya sebagian ulama ada yang berpendapat tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang berpendapat 12 Awal, ada yang berpendapat tanggal sekian dari bulan Rabiul Awal, bahkan ada yang berpendapat Nabi kita dilahirkan pada bulan Ramadhan. Kalau demikian, Ramadhan sekalian dibuat maulid. Yeah. Jangan hanya di Rabiul Awal, karena ada juga ulama yang berpendapat ya, bulan lahirnya Nabi adalah Ramadhan. Alasan yang kedua, bahwa perayaan hari kelahiran Nabi SAW itu tidak baik dan tidak dianjurkan dalam agama ini adalah lam yahtafilin Nabi SAW biyaumi maulidihi fi hayati abadan ma'anhu asha 63 sanah SAW. Alasan yang kedua adalah karena Nabi SAW sendiri tidak pernah merayakan hari kelahiran beliau selama beliau hidup 63 tahun. Beliau tidak pernah merayakan hari kelahirannya tersebut. Ya, padahal yang paling tahu tentang kelahiran dirinya adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diri beliau sendiri. Dan secara umum yang paling mencintai perayaan kelahiran adalah orang itu sendiri. Tetapi bersamaan itu Nabi SAW tidak pernah merayakan hari kelahiran beliau. Padahal beliau diberikan umur oleh Allah 63 tahun, 40 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi dan 23 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi. 13 tahunnya di Mekah dan 10 tahunnya di Madinah. Alasan yang ketiga, lam yahtafil as-sahabatu wala tabi'un wala al-a'immatu al-matbu'un bi yaumi maulidihi walau kana khairan la sabaquna ilaih. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang cukup banyak ya. Yang di dalamnya ada khulafa ar-rasyidun dan 10 sahabat yang telah diberitakan masuk syurga, para tabi'in dan imam-imam kaum muslimin yang diikuti dalam agama seperti 4 imam mazhab, tidak ada satupun di antara mereka yang merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata itu baik, pasti mereka telah duluan melakukannya. Ya. Berarti apa? Berarti tidak dianjurkan. Ya. Para sahabat tidak merayakannya. Pada jumlah sahabat ribuan. Ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum. Mereka menjadi khulafa ar-rasyidun selama 30 tahun. Di masa khilafah mereka tidak pernah terjadi perayaan hari kelahiran Nabi SAW. Baik dari mereka atau dari masyarakat mereka. Di masa tabi'in juga tidak pernah terjadi atau dilakukan perayaan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab juga tidak menganjurkannya dan tidak melakukannya. Adakah yang lebih semangat dalam beragama dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan para sahabat, dibandingkan para tabi'in, dibandingkan tabi'ut tabi'in dan ketimbang 4 imam mazhab? Demi Allah, tidak akan ada dari orang-orang yang hidup saat ini. Yeah. Alasan yang keempat. Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'murna bidzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah memberi perintah agar hari kelahiran beliau itu dilahirkan. Sementara beliau sendiri telah bersabda laisa syai'un yuqarribukum minal jannati wa yuba'idukum minan nar illa qad amartukum bih. Tiada sesuatu yang mendekatkan kalian ke syurga dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan aku telah memberikan perintah untuk kalian kerjakan. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Maka andai kata perayaan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah amalan saleh yang dapat mendekatkan kita kepada syurga Allah dan menjauhkan kita dari neraka Allah, sudah pasti ada perintah dan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah bersabda, laisa syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum minan nar illa qad amartukum bih. Tiada suatu amalan yang dapat mendekatkan kalian ke syurga dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan telah aku perintahkan. Tapi rupanya enggak ada satupun hadis yang memerintahkan kita untuk merayakan hari kelahiran beliau. Menunjukkan merayakan hari kelahiran beliau bukanlah suatu amalan saleh yang mendekatkan kita kepada syurga Allah Jalla wa'ala dan menjauhkan kita dari nerakanya. Alasan yang kelima. Al-muttafaq alih baina ahli al-ilm anna thani ashar min rabi'il awal huwa yawm wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang disepakati oleh para ulama, ulama sirah maupun ulama hadis atau ulama fikih, semua mereka sepakat bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau ihtafalna fi hadzal yawm fa ka'annana nahtafilu bi yaumi wafatihi. Kalau kita merayakan hari 12 Rabiul Awal, bergembira, berbahagia pada hari tersebut dengan alasan itu adalah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah merayakan sebuah hari kesedihan, yaitu hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Berarti Anda cinta Nabi wafat, senang Anda Nabi wafat. Nih. Subhanallah. Fama lam ya'murna bihi sallallahu alaihi wasallam bila falaysa bi khair. Maka sesuatu yang belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk melakukannya, maka itu bukanlah sesuatu yang baik. Wal khairu kullul khair fi ittiba'. Kebaikan yang sesungguhnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam beragama. Wasyarr kullu syarr fil ibtida'. Dan kejelekan yang sesungguhnya adalah melakukan bid'ah dalam agama ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan kami ini yang bukan darinya, tidak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa radd, maka amalan tersebut tertolak. Masya Allah. Sebenarnya lima alasan yang beliau sebutkan di atas, di atas bahwa tidak dianjurkan bahwa perayaan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dianjurkan dan bukan sebagai amal soleh, sudah sangat jelas dan gamblang. Tapi masalahnya hawa nafsu. Ya. Oleh karena Syekh Saleh As-Suhaimi, Syekhuna Al-Allamah Salih As-Suhaimi Hafizahallahu Ta'ala, dalam syarah beliau Al-I'tisam menyebutkan bahwa orang-orang yang memiliki ilmu agama dari kalangan ahlul bid'ah dapat dipastikan mereka semua tahu bahwa perayaan hari kelahiran Nabi SAW itu tidak dianjurkan. Tetapi masalahnya hawa nafsu, nilai-nilai dunia yang ingin mereka peroleh. Adapun keumuman awam, keumuman masyarakat, maka sangat dimaklumi mereka masih merayakannya karena ketidaktahuan atau karena syubhat-syubhat yang diberikan oleh ahlul bidah. Adapun ahlul bidah, mustahil, kata beliau, yang sudah S1, S2, S3-nya sudah lulusan Timur Tengah, ya, sudah bisa baca kitab, ya. Dia bisa baca kitab Arab-Arab Gundul, dia bisa baca Sirah Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, mampu membaca kitab Arab Gundul Sahih Bukhari syarahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seterusnya, mustahil mereka tidak tahu bahwa perayaan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan bagian dari Islam dan bukan sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Kalau ada yang berkata, "Ustaz, ini kan sekedar wasilah, sarana, ya, Setahun sekali aja kok kita mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah sebagai rasul dan nabi Allah dengan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa selama 23 tahun, lantas kita mengingat beliau hanya sekali dalam setahun. Subhanallah. Inikah bukti cinta kita kepada beliau? Nabi itu harus diingat dalam setiap solat kita. Di sana kita berselawat kepada beliau. Setiap kali nama beliau disebutkan. Dan dalam keumuman waktu kita, kita memperbanyak selawat kepada beliau. Ya. Dan kalau ada yang berkata, ini kan sarana. Ya. Sekedar sarana untuk cinta Nabi. Maka para ulama menerangkan kaedah. Sarana ibadah, apabila faktor tujuan melakukannya di masa Nabi ada, dan tiada, dan Nabi mungkin melakukannya, dan tiada sesuatu yang menghalangi Nabi dan para sahabatnya untuk melakukannya, tetapi Nabi tetap tidak melakukannya, maka apabila dilakukan setelah masanya, itu adalah bid'ah. Karena bid'ah itu bukan hanya dalam masalah ritual ibadah, tetapi juga pada wasail ibadah, apabila wasilah tersebut mungkin untuk dilakukan di masa Nabi. Sebab untuk melakukan, tujuan untuk melakukannya ada. Ya? Faktornya ada dan tiada yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Tetapi Nabi tetap tidak melakukannya. Mungkin tidak bagi Nabi untuk merayakan hari kelahirannya? Sangat mungkin. Masa selama 63 tahun beliau tidak sempat merayakan hari kelahiran dirinya? Ya. Tujuan untuk melakukannya, andai kata itu cinta, ada tujuan itu. Sebab itu pada diri Nabi, pada anak-anak beliau, istri beliau, para sahabatnya, enggak mungkin mereka enggak cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada yang menghalangi mereka untuk melakukannya. Haplah andai kata Nabi tidak mungkin melakukannya karena sibuk berdakwah selama 23 tahun, maka kita katakan apakah istri-istrinya, anak-anaknya dan para sahabatnya sampai meninggal dunia seluruh mereka, semua mereka sibuk tidak sempat berpikir untuk merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, empat imam madhab juga, ya, tidak sempat merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah? Sungguh tak mungkin. Tetapi masalahnya kata para ulama adalah hawa nafsu. Karena memang masya Allah, ya, bulan Maulid itu. Kalau kita, ya, ingin mengikuti hawa nafsu, ingin aman dalam masalah perayaan Maulid ini, tentunya kita enggak akan mau bahas bahwa maulid itu tidak dianjurkan dalam agama ini. Kenapa? Karena mantap maulid itu. Makanan-makanan yang dibagi-bagikan pada hari tersebut, masya Allah enaknya. Ya? Terbungkus dengan daun yang dilayu dengan api, masya Allah enaknya. Kalau dia ustaz penceramah, masya Allah, dua bulan maulid, ya, dalam tiap minggu ada panggilan ceramah, masya Allah, ya, dijemput makan daging-daging, masya Allah, dan berbagai kebaikan lainnya. Tetapi karena ini masalah agama, kita harus sampaikan. Ya. Kalau kita ingin cari dunia, tentunya kita nggak akan sampaikan masalah ini, karena akan berbenturan dengan masyarakat, popularitas kita akan rusak, ya, kita akan dibuli, kita akan difitnah, ya, dan banyak nilai-nilai dunia yang hilang tatkala kita menyampaikan bahwa maulid itu tidak ada anjurannya dalam Islam. Maka aneh kalau ada dai yang tatkala ulama sunnah dan dai-dai sunnah menyampaikan hal ini, kemudian dituduh dengan berbagai tuduhan. Padahal itu adalah bukti jujurnya mereka dalam berdakwah. Nah, barakallahu fikum. Saya kira sampai sini untuk kajian kita pada sore hari ini. Baik, di sini ada pertanyaan yang jawabannya telah ada dalam pelajaran tadi, ya. Bagaimana memberikan nasihat kepada orang-orang atau penjelasan kepada orang-orang yang masih merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jawabannya adalah kajian hari ini. Baik, barakallahu fik. Ini pelajaran sirah seminggu sekali. Mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab.